Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Baqiyan yuqala fayul amraini afdal. Adisuka wa iqrina aw yatruka sawq. Wa yatamatta' kamu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alah. Ya, tinggal pembahasannya dikatakan mana yang lebih afdal dari dua perkara. Apakah seorang membawa hadyu, membawa hewan untuk dikurbankan, disembelih, kemudian dia kiran, atau dia menyengaja tidak membawa hewan untuk haji tamattu? Sebagaimana Nabi SAW menginginkannya, ia berangan-angan melakukannya. Qila qad ta'arada fi hadhihi al-mas'alah amran. Telah ada ta'arud, pertentangan dalam masa ini dua perkara. Ahaduhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qarana wasaqal hadiyah. Nabi SAW melakukan yang pertama, yaitu beliau kiran dan membawa hewan kurban. Itu perbuatan Rasul. Walam yakunillahu subhanahu wa ta'ala liyakhtara lahu illa afdal umur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memilihkan untuknya yang paling afdal, kecuali yang paling afdal. Kecuali yang paling afdal. Berarti ketika Allah memilihkan untuknya kiran, membawa hewan, itu lebih afdal. Karena tidak akan Allah memilih untuk Rasul kecuali yang terpilih afdal. Warasiyama waqajahu al-wahyu bihi min Rabbihi ta'ala. Apalagi telah datang wahyu dengan perintah ini untuk kiran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul hadji hadjuhu sallallahu alaihi wasallam. Wasan yang kedua, qauluhu law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suftul hajja wa la ja'altuha umratan. Iya, kalau aku menghadapi lagi iya urusanku haji, aku tidak akan mundur. Iya, aku tidak akan membawa hewan. Dan aku akan jadikan hajiku untuk haji tamattu, yaitu umrah dulu. Tidak membawa hewan sehingga umrah. Yaitu tamattu. Fahadiyak tadi, hadiyak tadi, anal kana hadal waktu alladhi taqala fihi, wa waktu ikrar ihramihi. Kalau seandainya waktu bicara beliau ini, waktu beliau mulai ihram, lakana ahram bi umrah, wala bisukil hajjim. Ini saya beliau akan ihramnya, ihram umrah dan tidak membawa hewan kurban. Lianna alladhi sadbarahu waladhi fa'alah. Kenapa yang akan beliau tinggalkan dalam angan-angan beliau, itu yang telah beliau lakukan. Wa mata, yang telah berlangsung, fasara halfah. Sehingga dia ada di belakang, sudah terjadi. Waladhi sadbarahu waladhi amnafa'alahu ba'du. Dan yang ingin beliau cita-citakan angan-angan terjadi lakukan, sesuatu yang belum dilakukan. Ya, balhu amamah yang di depannya belum dilakukan. Fabayyana annahu law kana mustaqbilan lam yastadbara. Maka beliau jelaskan kalau seandainya datang kesempatan lagi, beliau akan ya melakukan yang beliau cita-citakan, yakni tamattu, tidak membawa hewan kurban. Wa huwa ihram bi umrah dun hajin. Itu yaitu ihram dengan umrah tanpa membawa hewan. Pemadumun anna la yakhtaru an yantaqila ila al-afdal illa mafdul. Nah, sesuatu yang maklum, tidaklah beliau memilih berpindah satu amalan dari yang lebih afdal kepada yang mafdul. Tidak akan beliau berangan-angan memilih iya berpindah dari yang lebih afdal kepada yang mafdul. Kalau seandainya tamattu itu mafdul, tidak akan beliau berangan-angan pindah dari kiran ke mafdul. Begitu maksudnya. Balik nama yakhtarul afdal. Bahkan Rasulullah akan memilih yang paling afdal. Wa hal yadullu ala anna akhiral amraini minhu tarjih tamattu. Maka ini menunjukkan akhir dari dua perkara yang ada dari Rasul adalah menguatkan tamattu. Karena apa tadi? Tidak mungkin beliau memilih berpindah dari satu amalan kecuali kepada yang lebih afdal. Tidak mungkin dari afdal ke mafdul, mesti dari mafdul ke afdal. Waliman rajjahal qiran masauqi an yaqula. Tapi seorang yang merajihkan qiran, haji qiran, apa namanya, bersama dengan membawa hewan haji, jadi orang yang berpendapat menguatkan qiran, dia bisa saja berkata iya, jadi menyanggah menyatakan huwa sallallahu alaihi wasallam lam yaqul hadza li ajli anna alladhi fa'alahu mafdulun marjuh. Rasulullah SAW tidaklah mengucapkan kalimat tersebut. Ya, lawis takbaltu min amri masadbartu lama suktul hadiah. Di atas. Adulah rahimahullah ta'ala. Tidak Rasulullah SAW mengucapkan ini karena yang sedang beliau lakukan itu mafdul, marjuh. Ya, jadi beliau menyatakan istaqbaltu min amri mastadbartu. Itu bukan maksudnya yang sedang beliau lakukan itu perkara yang mafdul, marjuh. Sehingga beliau ingin pindah kepada yang lebih afdal. Bal diannas sahabata syaqqa alaihim an yahillu min ihramihim mabaqahum qiman. Tetapi itu adalah bentuk hiburan dari Rasulullah SAW. Beliau memberi tasliyah, menghibur para sahabat yang merasa berat mereka bertahalul dari ihram, tetapi mabaqahi Rasul SAW muhriman. Dalam keadaan Rasul tetap dalam keadaan ihram. Wa kana yakhtaru muwafaqatahum liyaf'alu ma umiru bihi man sirahin wa qabulil mahabbah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tetap mencocoki mereka. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka, kalau seandainya ada kesempatan lagi aku untuk merubah niat, aku akan merubah niat. Aku tidak akan wahwan kurban seperti kalian. Aku akan haji tamattu seperti kalian. Begitu maksudnya. Ini adalah bentuk tasliyah. Liyaf'alu ma umiru bihi, agar mereka para sahabat melakukan apa yang diperintahkan, ma insyarahin wa qabulin mahabbah, dengan lapang dada, dengan penuh penerimaan, rasa senang. Wa qad yantaqilu anil afdal ila mafdul lima fihi minal muwafaqah wa ta'rifil qulub. Beliau berangan-angan ingin berpindah dari yang afdal ke mafdul karena di situ ada muwafaqah, mencocoki para sahabat yang merasa berat. Wa ta'riful qulub, dan di situ ada ta'riful qulub, yakni melunakkan hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merasa berat mereka sendiri tahallul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Waqala li Aisyah laula anna qaumiki hadithu ahadin bi jahiliyah lanqadtu al-ka'bah wa ja'altu laha babain. Kalau seandainya kaummu bukan orang-orang yang baru lepas dari masa jahiliyah, aku akan runtuhkan Ka'bah, aku akan pugar, aku akan jadikan baginya dua pintu. Nah, apa maksudnya? Rasulullah SAW membiarkan tidak memugarnya dalam keadaan itu adalah perkara yang mafdul. Yang afdal itu adalah dipugar. Tapi tidak dalam melakukannya karena sebab. Ya, karena sebab mereka orang-orang baru lepas dari Islam. Bahadza tarku ma huwa al-aula li ajli muwafaqah wa ta'rif. Ini contoh. Contoh meninggalkan satu yang lebih utama dalam rangka muwafaqah dan ta'riful qulub. Fasar hadza huwa al-aula fi hadhihi al-hara. Padahal maka jadilah membiarkan Ka'bah dalam bangunan seperti itu. Ya, karena mereka yang baru masuk Islam berlepas dari jahiliyah, maka membiarkannya dulu, mendiamkannya lebih utama di saat itu. Qala fakadzalika ikhtiyaruhu lil mut'ah bila hajjin. Demikian juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law istaqbaltu min amri masadbartu lama suqtul hajja wal ya'ta umratan." Ini isinya adalah memilih haji tamattu dengan tidak membayar kurban. Bukan berarti tamattu lebih afdal. Tapi tadi beliau memilihnya itu karena dalam rangka ta'rif qulub. Ya, para sahabat yang merasa berat, mereka disuruh tahallul, dan Rasulullah tidak tahallul. Maka Rasulullah pun menghibur mereka dengan menyatakan ini. Tapi istaqbaltu min amri masadbartu lama suqtul hajja wala ja'altuha umratan. Wa bihadza jam'un baina ma fa'alah wa baina ma waddahu wa tamanna. Sini ya menjamak apa yang telah beliau lakukan yaitu haji qiran dengan apa yang beliau inginkan, angan-angankan yaitu haji tamattu. Wa yakun Allah Subhanahu wa taala qad jama'alahu bain amrayn. Berarti Allah telah memilihkan untuk mengumpulkan untuk beliau dua perkara. Ahaduhuma ma yaf'aluhu lahu. Yang pertama yang telah beliau lakukan haji qiran. Wasani bitamannihi wadilah. Yang kedua beliau dapat dengan angan-angannya, keinginannya. Fa'atahu ajra ma fa'alah. Maka Allah pun memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahala yang telah dilakukan yaitu haji qiran. Wa ajra ma nawah min al-muwafaqah wa tamannah yaitu haji tamattu. Qala wa kaifa yakunu nusukun yatahallaluhu at-tahallulu wa lam yasuq bil hajja afdal min nusukin lam yatahallalhu tahallul. Kata beliau, ini masih menukil ucapan yang menguatkan kira. Bagaimana dikatakan ibadah manasik haji yang diselingi dengan tahallul, seorang bisa bebas berpakaian, bebas bergaul, ya bebas dan tidak membawa hewan kurban, maksudnya tamattu. Jadi bagaimana seorang yang melawan manasik haji dengan tamattu, yang diselingi dengan tahallul dan dia tidak membawa hewan kurban, dikatakan lebih afdal daripada nusuk yang tidak ada tahallulnya dan membawa hewan kurban 100 onta. Wa kaifa yakunu nusukun afdal fi haqqihi min nusuk ihtarallahu lahu wa atahu bihi wa atahu bil wahyu min rabbih. Bagaimana dikatakan iya nusuk yani tamattu lebih afdal daripada nusuk di manasik yang telah dipilihkan oleh Allah untuk beliau dan telah datang wahyu dari Allah kepada beliau untuk qiran. Nah, jadi Allah alam tidak sharih menegaskan mana yang kuat, tetapi dari alasan-alasan beliau sebutkan muyulah artinya kecondongan beliau menguatkan qiran. Artinya masalah kita di sekarang ini mana lebih afdal? Apakah membawa hewan kurban, hewan hadyu, kemudian qiran, atau sengaja tidak membawa hewan, kemudian tamattu? Itu pembahasannya. Yang pertama beliau lakukan. Membawa hewan dan kirat. Yang kedua beliau angan-angankan. Beliau menyatakan, kalau seandainya ada kesempatan, aku akan jadikan ini umrah dan aku tidak bawa hewan kurban. Sehingga dengan pendapat yang kedua dengan nas yang kedua ini menyatakan lebih afdal tamattu. Tapi beliau terangkan di sini bantahan yang menyatakan kirat lebih afdal. Tadi bantahannya. Ya, bukan berarti Rasulullah menganggarkan sesuatu itu lebih afdal. Bisa jadi Rasulullah SAW itu berangan-angan itu hanya sekedar untuk ta'liful qulub. Yang menghibur para sahabat dan mereka ta'liful qulub. Bukan berarti itu lebih afdal. Itu tambahannya di akhir ini. Bagaimana dikatakan haji tamattu yang diselingi tahallul dan tidak membawa kurban dikatakan lebih afdal daripada yang hajinya terus tidak tahallul dan membawa kurban. Kemudian bagaimana dikatakan tamattu terlebih afdal padahal qiran itu adalah amalan yang dipilihkan oleh Allah untuk Rasulnya dan telah datang wahyu ya, kepada beliau dengan perintah qiran. Kalau ada sanggahan lagi, fa'in khila at-tamattu wa in tahallalahu tahallulun lakin qad taqarra fihi al-ihram. Tamattu itu walaupun ada diselingi tahallul, tapi kan berarti ada pengulangan ihram. Ihramnya dua kali. Ihram untuk umrah dan ihram untuk haji. Dua kali ihram. Wa in sya'uhu ibadatun. Mahbubatun Rabb. Dan memulai ihram. Iya, itu adalah satu ibadah yang mahbubah li Rabb. Wal qiran la yataqarrar fihi ihram. Adapun qiran tidak ada pengulangan ihram. Jadi mereka yang menyatakan tamattu menambah lagi yang menguatkannya adalah dengan tamattu dua kali ihram. Kalau qiran tidak ada dua kali cuma satu kali. Qila maka dijawab. Ini yang kata si Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu tawilun nafas fi dzikr khilaf itu. Beliau tuh kalau menyebutkan khilaf seperti ini. Sebutkan jika menyebutkan pendapat pertama seakan-akan yang benar pendapat pertama. Sebutkan pendapat kedua seakan-akan kedua yang benar. Sampai akhirnya ada tarjih dari beliau rahimahullah taala. Sebagian menyatakan kalau sudah Ibnu Qayyim membahas satu permasalahan khilaf, mungkin orang salahnya tidak bisa lagi mendatangkan semisal beliau. Iya. Karena beliau sudah panjang lebar menyebutkan khilaf yang ada, sehingga orang salahnya tidak bisa lagi lebih luas daripada beliau, kata sebagian ulama kita. Karena beliau tawilun nafas fi dzikri al-khilaf. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dikatakan, fitadhim syairillah bisabul hadith. Mengagungkan syiar-syiar Allah dengan membawa hewan. Bertakarub ilaihi bidzalik. Ya, bertakarub kepada Allah dengan membawa hewan dikurbankan di haram. Minal fadl. Itu ada keutamaan ma laisa bi mujarrad taqdirah. Ya, maksudnya ya mungkin yang haji tamattu ada kelebihan dua kali ihram. Tetapi mereka tidak membawa hewan kurban, padahal hewan kurban itu hadiyu itu adalah satu syiar. Iya. Dalam membawa hewan ke tanah haram itu ada syiar Allah yang itu adalah keutamaan. Wa taqarrub ilaihi bidzalik, bertakarrub kepada Allah dengan membawa al-hajju itu minal fadl, ada keutamaan yang tidak ada pada semata-mata mengulang ihram. Summa inna istidabartahu qa'imatun maqam taqarrurihi. Wasaqul haji la muqabilahu yaqum maqamahu. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata yang berpendapat itu qiran lebih afdal, terus menerusnya beliau iya dalam keadaan ihram itu menduduki kedudukan pengulangan ihram. Iya, walaupun tidak diselingi apa namanya tahallul, tapi terus menerusnya beliau sejak berangkat sampai akhir iya haji itu sama dengan menduduki kedudukan pengulangan ihram. Qala wasaqul haji la muqabil lahu yakum maqamahu. Tapi membawa hewan kurban hajiu tidak ada ya lawannya, tidak ada pembandingnya. Maksudnya apa? Kata mereka kan yang menyatakan begitu, orang yang tamattu kan dua kali ihram, ihram umrah, tahallul, ihram lagi apa namanya? Untuk haji. Kata yang kiron, iya betul, tetapi terus menerus yang Allah sejak berangkat sampai akhir dalam waktu panjang tadi itu tidak tahallul itu menduduki kedudukan dua kali ihram begitu. Ya. Tapi perbuatan yang kiron membawa hewan kurban itu tidak ada pada mereka. Berarti satu poin ini keunggulan bagi yang kiron, begitu maksudnya. Jadi panama kecenderungannya menguatkan yang kiron. Fenikila, ya ini selesai. Ya perbandingan mana yang afdal? Apakah membawa hewan kurban atau lebih tepatnya membawa hadyu kemudian kiran lebih afdal atau iya atau sengaja tidak membawa hewan hadyu dan tamattu lebih afdal, itu khilaf yang disebutkan. Iya, tapi isyarat yang ada cenderung menunjukkan kiran lebih afdal. Fain qila bayuhum afdal. Sekarang masalahnya mana lebih afdal? Haji ifrad atau haji kiran atau tamattu? Ifrad ya'ti akibahu bil umrah au tamatta yahlu minhu. Suma yuhrim bil haji akibah. Mana lebih afdal? Orang datang di bulan-bulan haji, haji saja haji ifrad. Ya, kemudian selesai manasik haji selesai hari apa namanya di tanggal 12-13 Dzulhijjah selesai, baru dia berangkat lagi keluar untuk sengaja umroh. Jadi haji dulu, umrohnya nanti. Ketika datang haji aja, ifrad. Nanti umrohnya selesai ibadah haji baru umroh. Itu maksudnya. Ifrad, ya'ti akhibahu bil umroh. Atau orang yang haji tamattu. Kalau tamattu kan umroh dulu baru haji. Gitu. Kalau ini kebalik, mana yang lebih afdal? Dibalik, ketika datang itu haji saja, selesai haji baru nanti umrah, atau haji tamattu? Iya, datang umrah dulu baru haji, mana lebih afdal? Semuanya rimbil haji afjibah. Ini mas haji tamattu. Intinya, ini jelas, kalau ini jelas, tentunya tamattu lebih afdal. Kalau ini lebih jelas, tamattu lebih afdal. Kata beliau, akhirnya, ma'adallah. Ma'adallah anna dhunna anna nusukan qat afdal min nusuk alladhi ikhtarallahu li abdul khalqi wa sanatil ummah. Ma'adallah. Kita berlindung kepada Allah memiliki sangkaan ada satu manasik yang lebih afdal daripada manasik yang telah Allah pilihkan untuk Rasul dan para sahabatnya. Apa itu? Manasik yang dipilihkan untuk Rasul sahabat apa? Kiran dan tamattu. Ya kan? Sebagian yang bawa hewan haji disuruh terus kiran. Yang tidak membawa hewan suruh haji tamattu. Itu berarti. Kalau ifrad tidak ada. Tidak ada sahabat dan Rasul yang melakukannya. Sehingga kata beliau, ma'adallah. Kita punya prasangka ada manasik yang lebih afdal daripada manasik yang dipilihkan untuk Rasul dan para sahabatnya. Wa naqula fi nusukin lam yaf'alhu Rasulullah sallam wala ahadun min as-sahabah ladina hajju ma'ah. Iya, ma'adallah masih atap situ. Kita menyangka iya, ada nusuk manasik yang tidak pernah dilakukan Rasul, tidak dilakukan para sahabatnya, kemudian dikatakan lebih afdal daripada amalan manasik yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Qala bal wala ghairu min as-sahabi inna afdal mimma fa'aluhu bi amrihi. Bahkan ya tidak ada selain beberapa sahabat yang melakukannya. Maksudnya apa? Kita berlindung kepada Allah ada manasik yang lebih afdal daripada yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya, yang dipilihkan oleh Rasul dan sahabatnya. Dalam keadaan manasik tersebut tidak ada yang melakukannya, Rasul tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, dan sahabat-sahabat Rasul yang tidak ikut ketika itu tidak ada melakukannya. Tidak mungkin kita menyatakan itu afdal mimma fa'aluh bi amri. Tidak mungkin kita katakan haji yang seperti itu malah seperti itu lebih afdal daripada yang telah mereka lakukan dengan perintahnya. Fa kaifa yakunu hajjuna wajil ardi afdal minal hajji alladhi hajjahu an-nabi sallallahu alaihi wa amara bihi abdul halqi wa ihtaru lahum. Bagaimana mungkin dikatakan ada amalan haji yang lebih afdal di muka bumi ini daripada amalan haji yang telah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan beliau untuk melakukannya. Iya, yang telah beliau pilih untuk mereka, untuk para sahabatnya. Wa amarahum fasima adahu minan sakilai, dan beliau menyuruh mereka merubah niat dari selainnya kepadanya. Ini maksudnya tamattu maksudnya. Wa badda anna kana fa'alah, dan berangan-angan beliau melakukannya. Maksudnya haji tamattu. Iya. Kalau yang beliau lakukan kan kiran. Yang beliau pilihkan untuk sahabatnya adalah tamattu. La hajja qat akmal min hadza. Tidak ada haji yang lebih afdal daripada haji ini. Ini haji kiran dan tamattu. Wa hadza wa yansaha anhu al-amru liman saqa al-hajja bil kiran wa liman lam yusik liman saqa tamattu. Tapi jawazi khilafihi nazar. Wala yuhishka khilaful qa'il li wujubi dzalik. Ini kata rahimahullah, walaupun sahih dari beliau perintah bagi orang yang ia membawa hewan kurban untuk kiran, ya, dan yang tidak membawa untuk tamattu, maka dalam membolehkan haji ifrad itu nazar. Karena Rasul cuma memilihkan dua, kiran atau tamattu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yuhishka killatul qa'ilini wujubi dzalik. Jangan kau merasa, ngeri, merasa takut, sedikit orang berkata, wajibnya hal tersebut. Baina fihim al-bahr. Maksudnya apa? Jadi Ibnu Abbas dan lain yang berpendapat, kalau orang yang tidak membawa haji wajib untuk tamattu. Enggak ada pilihan lain. Ya kan ada tiga. Ifrad, tamattu, kemudian kiran. Yang ada, Rasulullah melakukan kiran, para sahabat melakukan tamattu. Sahabat, sebagai sahabat menyatakan, kalau orang tidak bawa hewan kurban, hewan haji itu wajib tamattu. Enggak ada mereka ngasih pilihan ifrad. Begitu maksudnya. Enggak ada. Kata beliau, sehingga membolehkan pada pembolehannya itu nazar. Walau hiska qillatul qa'il wajibi dzalik. Jangan kamu merasa ngeri ya karena sedikitnya orang menyatakan wajibnya haji tamattu bagi orang tidak bawa kurban. Fa inna fihim al-bahr alladzi la yanzifu. Karena di tengah-tengah mereka yang berpendapat wajibnya tamattu bagi yang tidak bawa hewan itu adalah seorang yang dikenal sebagai bahrul ummah. Jadi siapa? Ibn Abbas. Lautan ilmu yang tidak lensif. Ya, mungkin ini mubalaghah. Lensif itu asalnya kan tidak kering. Jadi Abdullah bin Abbas tadi menunjukkan dalam ilmu beliau. Wa jama'ah min ahli zahir. Kata beliau, jadi jangan merasa ngeri untuk menyatakan, jangan merasa minder, takut untuk menyatakan kalau orang yang tidak membawa hajju wajib tamattu. Yang merasa takut untuk berkata demikian karena yang berpendapat demikian walaupun sedikit tapi di antara mereka adalah Bahrul Ummah Abdullah bin Abbas dan sekelompok Ahlul Zahir. Qara wa sunnatu hiyal hakam bainan nas wallahu musta'an. Dan sunnah adalah yang menjadi hakim di antara manusia wallahu musta'an. Nah, sehingga itu yang masyhur riwayatnya walaupun dalam sanadnya perlu dilihat. Iya, ketika Ibn Abbas menyuruh untuk tamattu, tapi mereka menyatakan Abu Bakar dan Umar melarang. Itu kata beliau di, yang sampai kepada kita beberapa kitab ya. Ya, yushiku an tunazzala alaikum hijratan minas sama aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Itu. Nama Allah wa'alam. Sudah jam 6.45. Itu insyaAllah.